Apa pengaruh dosa dan maksiat yang dilakukan terhadap diri seorang hamba? Oh, banyak sekali pengaruhnya. Iya, banyak sekali pengaruhnya. Saya ada buku, saya tulis tentang bahaya dosa dan maksiat. Terkait dengan bahaya dosa terhadap hati, saya sebutkan 10 bahaya. Contoh 10 bahaya, itu bukan pembatasan. 10 bahayanya untuk hati saya. Membuat hati itu keras, kurang pengagungannya kepada Allah, membuat hati ini, hati yang menjadi lemah, sedikit tawakalnya dan sebagainya. Ya, pengaruh kepada dia sendiri dalam rezekinya, dalam umurnya, dalam keluarganya, ya, di dalam keberkahannya, dan banyak sekali pengaruh buruk dari dosa itu. Baik.